Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Khairan jazakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan daripada pembahasan khutuwat, al-khutuwat tafsir, tahapan-tahapan daripada tafsir. Ada 5 tahapan. Dan juga kita telah membahas jenis tafsir yang pertama, yaitu at-tafsiru bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang diriwayatkan dengan cara melihat nas Al-Qur'an itu sendiri, yakni dengan cara tafsir Al-Qur'an ibn Qur'an dengan bentuk-bentuk yang sudah kita bahas, atau dengan riwayat dari para sahabat dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni sunnah sebagai penjelas daripada Al-Qur'an, atau riwayat yang dinukilkan dari sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan juga dari tabi'in ala qaul menurut sebagian pendapat. Kita juga sudah membahas kitab-kitab yang dicetak yang membahas tentang tafsir bil ma'thur. Ada 8 kitab, dari kitabnya Ibnu Jalil Al-Tabari sampai pada kitabnya Jalaluddin As-Suyuti Durul Manthur fi Tafsir al-Ma'thur. Nah, sekarang kita masuk pada fasal yang berikutnya, yaitu tafsir bil-ra'i. Fasal yang kedua, al-faslu tsani at-tafsir bil-ra'i. Fasal yang kedua yaitu tafsir birra'i. Nah, ini dengan ra'yu akan dijelaskan apa yang dimaukan dengan ra'yu di sini. Tafsir birra'i dan tafsir dengan menggunakan ra'yu itu ada 2 hukum. Ada yang jaiz, birra'yul jaiz, yang ra'yul ghairul jaiz, atau dengan kata lain dengan ra'yul mahmud dan ra'yul mazmum. Ada 2. Tafsir birra'yil jaiz atau birra'yil mahmud, atau tafsir birra'yi ghairil jaiz atau tafsir al-mazmum. Yang dimaukan dengan ra'yu di sini adalah al-ijtihad. Al-muradu birra'yi huna al-ijtihad. Yakni tafsir, kitab tafsir yang ditulis oleh penulisnya dengan menggunakan cara ijtihad. Dengan cara ijtihad. Jadi tafsirnya itu ma baina dibfatain, yang di antara 2 sampul dari awal sampai akhir, itu semuanya adalah hasil ijtihad dia. Itu namanya tafsir birra'i. Kalau ijtihadnya tadi itu bersandarkan pada perkara-perkara yang wajib untuk dipenuhi, ya. Kalau ijtihadnya tadi itu dibangun di atas perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh sang mufassir ketika dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya, dan juga ra'yunya tadi, ijtihadnya tadi jauh dari penyimpangan dan juga kebodohan, maka tafsirnya mahmud. Tafsirnya ini bagus, dipuji dan bisa dipakai. Kalau tidak, yakni tidak didasari perkara-perkara yang harus dipenuhi oleh setiap mufassir yang ingin menafsirkan tafsir dengan ra'yunya, kalau tidak terpenuhi itu semua, maka disebut dengan tafsir yang mazmum. Adapun al-umur, perkara-perkara yang wajib bagi ijtihad itu untuk dipenuhi adalah sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab beliau Al-Itqan, menukilkan dari ucapannya Al-Imam Az-Zarkashi. Nah, beliau mengatakan ummahatuha arba'atun. Ummahatuha arba'atun. Yang paling inti ada 4. Jadi kita akan membahas 4 perkara, 4 dasar atau 4 rujukan, 4 maraji' yang harus dipegangi, yang harus diperhatikan oleh seorang mufassir ketika dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya, dengan ra'yunya. agar tafsirnya tadi disebut dengan tafsirun mahmud, tafsir yang dipuji, yang muktabar dan bisa dipakai sebagai pegangan. Kalau tidak terpenuhi yang akan dibawakan nanti, maka disebut dengan tafsirun mazmum. Al-awwal, yang pertama, an-naqlu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a taharuzi an ad-dha'if wal wudu' atau wal wada'. Langkah yang pertama yang harus dipenuhi oleh ijtihad seseorang, penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dia harus menyandarkan ijtihadnya pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga harus memperhatikan mana riwayat yang dhaif, mana riwayat yang maudhu'ah. Jadi enggak asal lihat riwayat, enggak asal lihat hadis, dicek. Kalau memang hadisnya sahih, baru dia main ijtihadnya. Kalau tidak sahih, maka tidak bisa. Ini sandaran yang pertama. Yang kedua, dia harus mengambil ucapannya para sahabat. Harus mengambil ucapannya para sahabat, dikarenakan ucapan para sahabat itu dihukumi marfu'un hukman mutlaqan ala qaul. Ucapan para sahabat itu dihukumi marfu'un hukman secara mutlak menurut sebagian pendapat. Manul qail? Indakhina. Indakhina bihi. Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Nah, dalam kitab beliau Al-Mustadrak Al-Hakim, beliau berpendapat bahwasanya qaulus sahabi itu dihukumi marfu' secara mutlak, dan sebagian mereka menyatakan qaulus sahabi baru dihukumi marfu'un hukman kalau dalam pembahasan asbabun nuzul atau dalam perkara-perkara yang tidak boleh ijtihad itu atau ra'yu itu main di situ. Nah, ini yang kedua, sandaran dia yang kedua, yakni dia harus mengambil asar-asar yang diriwayatkan dari sahabat. Yang ketiga, sandaran yang ketiga, dia harus mengambil mutlaqul lughah, mengambil kemutlakan sebuah bahasa. Mal ihtiras, tapi dengan catatan dia harus menjaga dirinya agar tidak memalingkan ayat kepada makna yang menyelisihi zahirnya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ke arah itu. Paham ya? Jadi dia harus mengambil mutlaqul lughah, yakni makna secara zahir dari bahasa Arab tadi. Jangan sampai kemudian dia memalingkan makna zahir ayat tadi pada sebuah makna yang menyelisihi zahirnya, kecuali kalau memang ayatnya ini ada qadinah-qadinah yang menunjukkan pada makna selain makna asal. Paham ya? Yakni intinya harus berpegangan pada zahir ayatnya, zahir dari bahasanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia harus al-akhdhu bima yaqtadihil kalam. Dia harus memegangi apa saja yang menjadi konsekuensi dari kalam tadi. Yakni dia harus memegangi madlulatul alfaz, memegangi apa yang ditunjukkan oleh lafaz tadi. Dia menunjukkan akan makna apa, itu yang harus dia pegangi. Nah, ini empat dasar yang harus bagi seorang mufassir itu untuk berpegangan padanya kalau memang dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan ijtihad. Nah, maka barang siapa yang dia faman fassara al-Qur'an bi ra'yi, barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, yakni dengan ijtihadnya, bersandarkan pada empat dasar ini, hadis Rasul, atsar dari sahabat, mutlaqul lughah dengan madlulatul alfaz, maka tafsirnya tadi dikatakan sebagai tafsirun jaiz sa'ir, tafsir yang boleh dan tafsir yang bagus bisa dipegangi. Kalau tidak bersandarkan pada empat yang dibawakan ini, maka dilarang. Amin. Jadi ijtihadnya dia itu, kebebasan akal dia untuk berijtihad itu dibatasi. Ya, tidak merdeka, tapi dibatasi. Ijtihad dia harus berpusat pada empat ini. Hadis, asar, mutlaqul lughah dengan madlulatul alfaz. Empat itu. Kalau tidak pada empat ini, maka dicela ijtihad dia dalam bab tafsir. Adapun hukum menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, yakni dengan ijtihadiyah, ini fihi khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang membolehkan secara mutlak, boleh menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya secara mutlak. Ada di antara mereka juga yang melarang, tidak boleh secara mutlak. Ini dua qaul. Ada yang mengatakan boleh secara mutlak, ada yang mengatakan tidak boleh secara mutlak. Adapun di sini, kalau pembahasan tafsir fi ra'yi ini kana bidana Allahumullah, ana ambil dari kitab yang lain. Bukan dari kitab Tafsir wal Mufassirun, tapi ana ambil dari kitabnya apa? Manahilul Urfan. Dan siapa? Az-Zarqani. Ya. Az-Zarqani. Manahilul Urfan fi Ulumil Quran. Ana ambil dari situ. Karena bentuknya ringkas dan langsung pada poin-poinnya. Kalau dalam tafsir mufassirun itu diajak renang dulu. Kasih mukadimah yang panjang, bulat. Langsung pada Manahilul Irfan. Penulis kitab Manahilul Irfan, beliau membawakan jalan tengah, wat tahqiq, dan yang dipegangi, ma qaddamnahu baina yadayk, apa yang kami berikan kepada engkau sebelumnya. Dia dikatakan boleh dengan syarat, dia dikatakan tidak boleh kalau dia tidak memenuhi syaratnya. Yani tafsir menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya itu baru dikatakan boleh kalau memenuhi empat perkara tadi. Ya, kalau ijtihadnya itu bersandarkan pada empat perkara tadi. Kalau tidak bersandarkan pada empat perkara ini, maka dikatakan sebagai tafsirun ghairu jaiz. Tafsir yang tidak boleh. Ijtihadnya batil, tidak bisa diterima. Ini yang shawab, jalan tengah untuk mengkompromikan antara dua qaul. Sekarang kita bahas manhajul mufassirin bi ra'i. Bagaimanakah metode yang ditempuh oleh para ahli tafsir ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya? Apa saja langkah-langkah yang mereka jalani? Tahapan-tahapan yang mereka tempuh untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya. Kata beliau, bittiba'i ma ya'ti. Itu harus mengetahui atau mengikuti perkara-perkara sebagai berikut. Yang pertama, tahap yang pertama yang harus dia lakukan ketika dia ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadiyah, yang pertama yang harus dia perhatikan, ayat tulubal makna min Al-Quran. Dia harus mencari makna dari Al-Quran. Yakni dia ketika menafsirkan sebuah ayat, dia lihat dulu tafsirnya dalam Al-Quran itu sendiri. Yakni tafsirul Quran bil Quran. Apakah ada ayat yang lain yang menjelaskan makna ayat tersebut? Kalau tidak ada, kalau tidak ada, fa'il lam yajidhu. Kalau dia tidak mendapati, talabahu minas sunnah. Maka dia mencari dalam as-sunnah. Adakah riwayat dari Rasul yang menjelaskan tentang makna ayat yang akan dia tafsirkan? Dikarenakan sunnah itu sebagai mubayyinatun wa mufassiratun wa syarihatun lil Qur'an, penjelas bagi Al-Qur'an. Kalau dia merasa susah, keberatan untuk mengambil dari dua sumber ini, melihat dalam Al-Qur'an itu sendiri tidak dapat, melihat dari sunnah juga tidak dapat, maka dia kembali kepada qaul para sahabat. Ya, kembali kepada qaul para sahabat. Apakah ada asar yang diriwayatkan dari para sahabat yang menjelaskan makna dari ayat yang akan dia tafsirkan? Nah, ini langkah yang pertama. Ya, kalau tidak dapat, kalau tidak dapat dari tiga sumber ini, Quran sendiri tidak dapat, sunnah tidak dapat, asar dari sahabat juga tidak dapat, langkah yang kedua. Inlam yafar, kalau dia tidak nampak atau tidak berhasil untuk mendapatkan dari tiga sumber ini, maka wajib bagi dia, wajaba alaihi ayyajtahida wus'ahu muttabi'an ma yati, maka dia harus bersungguh-sungguh untuk beristihad ketika menafsirkan ayat tadi dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. Ada 11 tahapan kalau dia betul-betul harus menggunakan ijtihadiyah, murni ijtihadiyah. Ini ada 11 tahapan ya. Yang pertama, kalau mau tafsir ra'i bil ijtihad itu betul-betul harus kuat ra'yunya, aqlun salim, ijtihadnya juga harus tepat, dan paling tidak dia sudah mengetahui, menguasai ulumul ijtihad, ilmu-ilmu ijtihad, usulul tafsir, usulul hadis, usulul lughah. Tiga ini. Paham ya? Memahami usul tafsir, kaidah-kaidah tafsir secara lengkap, kemudian memahami usulul hadis, mustalahul hadis. Ilmu hadis kan banyak. Ada ilmu mustalahul hadis, ada ilmu rijalul hadis, ada ilmu tahqiq, ya kan? Ada ilmu jarh wa ta'dil, ada ilmu masalah dirayah, masalah matan hadis, ada ilmu qasas wa ila akhir. Itu ilmu hadis. Harus paham betul masalah ilmu hadis. Kemudian yang ketiga, usulul lughah. Mengetahui betul dasar-dasar bahasa Arab sampai betul-betul dia mutqin dalam bahasa Arab. Anda bisa melihat syarat-syarat mustahid dalam kitab Syarat Usul As-Sittah, membahas asal yang keenam, yang terakhir, dibawakan sama Syekh Ibnu Utsaimin, syarat-syarat mustahid. Jadi berat, dikarenakan dia harus menggunakan akal dia, sedangkan akal seseorang itu berbeda sesuai dengan sudut pandang masing-masing orang, tentunya harus disesuaikan dengan koridor-koridor yang sudah ditetapkan dalam pembahasan tafsir. Jadi gak bebas, harus dibatasi. Kalau bebas, dibebaskan akalnya, berbahaya. Nanti masuknya pada pembahasan yang kedua, tafsir birra'yil madmum. Yang pertama, yang pertama ada apa ini? Hah? Urwa. Yang pertama dari apa? Syarat apa boleh dia mengambil dari selain tabu kausa? Dari ijtihad. Ini kalau dia pakai ijtihad. Ya. Nah. Yang pertama, langkah yang pertama dia harus memulai al-bada'u bima yata'allaqu bil alfadhil mufradah. Dia harus memulai untuk membahas lafaz-lafaz yang sifatnya itu mufrad, ya, dari segi lughahnya, dari segi sorofnya, dan dari segi ishtiqaqnya, pecahan-pecahannya, dengan melihat makna-makna yang dipakai di zaman turunnya Al-Quran, yakni harus sesuai dengan keadaan yang ada ketika Al-Quran itu datang atau turun. Jadi langkah yang pertama ketika dia membahas sebuah ayat, ayat A misalnya, dia lihat pecahan-pecahan kalimat ini, al-fadhul mufradah, lafad-lafad secara mufrad atau lafad secara latinnya. Kalimat ini dilihat dari segi lughahnya, dari segi sorofnya, dari segi istiqoknya. Kalau dari segi nahu dia menjadi apa, kalau dari segi sorofnya, dari wazan apa pecahannya, istiqoknya bagaimana, dia diambil dari lafad apa. Itu mempengaruhi makna sebuah kalimat. Kemudian dia sesuaikan makna ayat tadi sesuai dengan asbab nuzulnya. Paham ya? Nah, ini yang pertama. Langkah yang pertama. Sudah, dia sudah paham dengan lafaz-lafaz mufrada tadi. Sekarang langkah yang kedua. Irdafu dzalika bil kalam 'ala at-taraqib min jihati al-i'rab wal balaghah. Dia harus irdaf atau mengikutkan, ya, memasukkan kalam tadi pada tarkib-tarkib dari segi i'rab dan balaghahnya. Paham enggak? Tadi kan disuruh merangkai per kalimat, ya kan? Satu ayat dipecah-pecah, kalimat ini, kalimat ini, kalimat ini, ditinjau dari tiga sisi. Dari segi lughahnya, dari segi sorafnya, dari segi istiqoknya. Dan selesai, perkalimat selesai. Sekarang antum tarkib. Di tarkib sesuai dengan tarkib i'rab yang benar dan balaghah yang benar. Jadi antum harus menguasai semua ilmu bahasa Arab, ya, yang ada 12 itu. Ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', wa ila akhirih. Hanya pembahasan ulumul lugha. Karena pembahasannya masalah balaghah. Al-Qur'an itu diturunkan dengan balaghah yang sangat tinggi. Jadi setelah antum perdot-perdot tadi itu, setelah ditinjau dari beberapa sisi per kalimat, sekarang dibikin tarkib. Disesuaikan dengan makna balaghah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Paham ya? Tayyib. Biar kita tahu sisi balaghah ayat tadi, yang dengan itu kita bisa mengambil istinbat makna dari ayat tadi. Paham ya? Tayyib. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, taqdimul ma'na al-haqiqi 'ala al-majaz. Dia harus mendahulukan makna yang hakiki di atas makna yang sifatnya majaz. Jadi setelah antum bikin tarkib, sudah dibikin tarkib lengkap sesuai dengan makna balaghah dalam bahasa Arab dan juga sesuai dengan i'rab dalam bahasa Arab, sudah sesuai, bagus, baru kalau dia menunjukkan sebuah makna, maka lihat maknanya. Antum dahulukan hakikah daripada majaz. Ya, ini antum maknakan secara hakiki ayatnya. Jangan antum maknakan secara majaz. Kecuali kalau dimaknakan secara hakiki rusak, bertentangan aqlan wa balaghatan wa lughatan wa ila akhirih, maka baru antum merujuk pada makna secara majaz. Paham enggak antum antara hakikah dengan majaz? Itu dibahas dalam pembahasan usulul fiqh tentang masalah hakikah dan majaz. Kalimat majaz ini sering digunakan oleh mereka para ashabul ahwa wal bidah, ashabul kalam, dalam pembahasan asma was sifat, sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wal majaz taghututan, majaz itu taghut yang kedua. Paham ya? Jadi hakikah, makna serta hakikat itu harus didahulukan daripada makna majaz. Jadi antum setelah antum tarkib dengan bagus sesuai dengan i'rab dan balaghah Qur'aniyah lughawiyah, beres, baru antum maknakan ayatnya. Maknanya secara hakiki sesuai dengan hakikat konteks ayatnya. Kalau ketika kita maknakan secara hakiki kok enggak bisa, bertentangan, tidak masuk akal, rusak maknanya, bahkan bertentangan dengan balaghah itu sendiri, maka baru antum pindah maknanya. Berarti ini maknanya bukan secara hakiki, tidak bisa dibawa pada pengertian secara hakiki. Berarti dia maknanya majaz. Paham ya? Disebutkan ala sabilil majaz. Majaz saja. Kiasan. Kata kiasan. Majaz. Nah, ini yang ketiga. Ya, paham? Kemudian yang keempat, dia harus memperhatikan asbabun nuzul. Jadi di samping dia melakukan tahapan yang pertama, diperhatikan satu-satu, ditinjau dari sekian sisi, ditarkib dengan i'rab dan balaghah lughawiyah yang mantap, kemudian dibawa ke pengertian hakikat, kalau tidak bisa ke majaz. Langkah yang berikutnya, antum harus melihat asbabun nuzulnya untuk melengkapi maknanya. Dilihat asbabun nuzul. Ayat ini memiliki asbabun nuzul ataukah tidak? Kalau memiliki asbabun nuzul, dicek apa asbabun nuzulnya. Dikarenakan asbabun nuzul itu memiliki peranan yang sangat penting dalam menafsirkan sebuah ayat. Dikarenakan Al-Quran itu turun terkadang membantah keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, terkadang membantah keadaan kaum jahiliyah, terkadang menjelaskan tentang sebagian sahabat atau semisalnya. Kalau kita enggak tahu asbabun nuzul, akan bingung untuk memaknakan ayat tadi. Sisi kesesuaiannya enggak pas. Paham ya? Ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma'rifatus sabab turidul ma'rifah bil musabbab. Mana makna? Ayo. Antum enggak perlu gua ya, ikhwan. Nyambung enggak ini? Kok sepertinya antum bingung? Belum mau ngerti. Paham? Tidak ada respon. Teman-teman mana ya, ikhwan? Juga tidak ada respon. hanya dengan seperti dengan senyum. Waduh, bingung kan? Paham tuh mus? Antum paham gak? Kok sebenarnya alam sekali. Tayyib. Ya maklum ya, kita sudah bahasnya pembahasan masalah ijtihad dalam menafsirkan Al-Quran. Tentunya ijtihad seseorang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan tafsir. Yang namanya ketentuan tafsir itu banyak, mencakup masalah usul, nahwiyah, qawaid, dan lain sebagainya. Otomatis harus menyangkut masalah ini, dimasukkan masalah itu, dimasukkan masalah ini, dicomot, hakada. Akhirnya itu kayak gado-gado gitu. Yang berbumbu ini, bumbu ini, bumbu ini, diulek-ulek, jadi. Gitu ya. Baik. Itu yang keempat ya. Setelah atau mengetahui asbab nuzul. Lanjut apa enggak ini? Ya, baru jam 8 kurang. Baru jam 8 kurang. Kok atau sudah melayang kemana-mana? Tenang. Sabar. Siapa tahu dengan ini atau dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pulang-pulang jadi mustahid di tafsir. Masya Allah. Allahumma amin. Pulang-pulang langsung bikin tafsir. Apa ya? Tayyib. Jadi yang keempat, baru yang keempat ya aku, ada 11. Yang kelima, mura'atut tanasub bainas sabiq wal lahiq. Harus memperhatikan kesesuaian ayat tadi dengan sabiq, yakni dengan konteks sebelumnya, wal lahiq, dan konteks setelahnya. Paham ya? Jadi harus mengetahui ilmu siap, ilmu tentang konteks kalimat. Ini perlu. Terkadang ayat ini memiliki kaitan dengan ayat sebelumnya. Kadang menjelaskan ayat setelahnya. Sebagai mukaddimah. Paham ya? Jadi betul-betul harus dipandang dari sekian sisi. Setelah diperhatikan satu-satu. Satu kalimat ditinjau dari sekian sisi. Poles, beres, lengkap. Ditarkib. Pakai makna-makna bahasa dan balaghahnya. Dan i'rab. Masalah bahasanya sudah dirancang, beres, jadi. Kemudian dimaknakan secara hakiki. Kalau tidak bisa, majazi. Sudah secara hakikat demikian maknanya, atau secara majaz demikian maknanya. Sekarang buka masalah asbabun nuzul. Ada asbabun nuzulnya enggak? Oh ada. Masalah apa? Oh masalah ini. Oh tayyib, masih belum nyambung. Sekarang pakai yang selanjutnya, sabiq wal lahiq. Kita lihat konteks sebelumnya, menjelaskan makna apa. Konteks setelahnya, menjelaskan makna apa. Baru digatukkan. Digabungkan. Ayo. Baru digabungkan. Oh ini sebelumnya ini masalah ini. Oh berarti ini masih berkait dengan sebelumnya. Berarti hukumnya sama. Maknanya sama. Oh menjelaskan tentang setelahnya. Walakhirihi. Harus betul-betul paham tentang ilmu siap. Ilmu konteks kalimat. Kalau ilmu siap ini khirafidina azakumullah itu masuk dalam semua bab. Ya. Terlebih khusus tentang masalah ilmu lughatul arabiyah. Ilmu bahasa Arab itu sangat dibutuhkan dengan ilmu siap. Ya kan? Bagaimana mungkin antum tahu ini mubtada kalau antum tidak tahu siapnya? Ya kan? Yang namanya kalimat baru bisa di i'rab kalau dia bentuknya sudah jumlah. Ya kan? Sudah berbentuk jumlah. Antum tidak akan tahu ini fa'il, ini maf'ul, ini mubtada, ini tamyiz, ini hal, ini mustatsna, ini munada, wa ila akhirih. Kalau antum tidak tahu siyaknya, ini siyaknya apa? Oh siyak fa'iliyah, berarti dia fa'il. Oh ini siyak majhulah, berarti dia na'ibul fa'il. Oh ini siyak muta'adiyah, yakni dia maf'ul. Oh ini siyak lazimah, berarti dia fa'il, wa ila akhirih. Paham ya? Harus betul-betul faham tentang masalah ilmu siyak, apalagi masalah tafsir Al-Quran. Ya. Terkadang Allah Ta'ala itu memakai bamir iltifat. Sudah dibahas dalam usul tafsir? Belum. Nanti akan ketemu pembahasan iltifat. Noleh. Nyambung, noleh ke kanan. Pembahasan yang lain. Oh noleh lagi. Wa ila akhirih. Demikian. Betul-betul noleh, betul lah. Melencong. Mau masuk, melencong. Aduh. Nafas, kita pahami pelan-pelan. Yang kelima ya. Kurang enam ya. Yang keenam, mura'atul maksud min siyaqil kalam. harus melihat dan memperhatikan apa yang dimaukan oleh konteks kalimat tadi. Ini melengkapi yang sebelumnya. Jadi setelah antum mengetahui kesesuaian ayat tadi dengan sebelumnya dan setelahnya, baru dilihat syiak kalamnya menunjukkan makna apa? Syiak khobariyah atau insya'iyah atau talabiyah? Gitu. Ya. Atau tashri'iyah atau semisal. Baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mutabaqatu tafsir lil mufassir min ghairi naqsin wala ziyadah. Atau tafsir lil mufassar. Naam. Mutabaqatu tafsir lil mufassar. Tafsirnya tadi itu harus sesuai dengan ayat yang dia tafsirkan tanpa adanya pengurangan, tidak pula penambahan. Kalau ayat yang dia tafsirkan ini disebut dengan mufassar, yang ditafsirkan ayatnya itu menunjukkan konteks A. Ya, ketika tafsirnya juga harus menggunakan konteks A. Tidak boleh ditambahi B. Itu A, ini A, B. Bid'ah itu, tambahan. Ziyadah, syadzah, mardudah, ghairu maqbulah. Nah. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Nah. Jadi tidak boleh ada pengurangan, tidak boleh ada namanya penambahan. Ya. Nah. Yang kedelapan, mutabaqatu tafsir lima huwa ma'rufun min ulumil kaun. Nah, ini dapat lagi. Wa sunanil istima' wa tariqil basharil am wa tariqil arab al khas ayyama nuzulil Qur'an. Nah, ya, ya. Tafsirnya tadi itu harus sesuai dengan kaidah yang sudah dikenal, yang sudah ma'ruf, baik berupa ulumul kaun, ilmu-ilmu alam, masalah alam. Ya kan? Ya, ruwah ya. Harus sesuai dengan masalah alam. Terkadang kan Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau ingin menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, mesti disebutkan ayat-ayat masalah rububiyah. Suruh lihat langit, lihat ke bumi, lihat hewan itu, lihat hewan ini. Di akhirnya, apa? Disuruh untuk mengakui tauhid uluhiyah. Nah, tafsir dia ketika menafsirkan ayat-ayat tadi, itu harus sesuai dengan ilmu kaun. Jadi dia tidak boleh salah ketika menafsirkan langit, bumi, hewan. Tidak boleh salah. Sesuai dengan ulumul kaun. Ilmu kauniyah. Ilmu alam. Apa bahasanya itu? Ilmu apa namanya? Kalau CSD itu kan ilmu pengetahuan alam. Itu kuno itu. Istilah-istilah kuno itu. Istilah yang baru gimana? Ilmu apa namanya itu? Sains. Ya gitu ya. Ilmu sains gitu. Kodwai. Al-Muhim, intinya ilmu kaun. Kaun, kana yakunu, kaunan. Kaunan, kalau kaun, itu biasa antum istiqok dalam bahasa Indonesia, konon, kaun, konon, gitu. Kaun, dari ilmu masalah alam. Itu yang pertama. Wa sunnatil istima', dan juga pembahasan tentang istima', sunnah-sunnah istima'. Ya, ini pembahasan masalah ijma'. Harus sesuai dengan ijma'ul ummah, atau dalam artian dengan kata lain harus sesuai dengan kaidah mereka, hukum yang sudah diketahui oleh banyak orang, tidak boleh menyimpang dari kebanyakan orang tafsirnya itu, yakni tidak boleh nyeleneh. Nah, harus sesuai dengan kaidah yang ma'ruf di kalangan umat manusia. Wa tarikhil basharil am, dan juga harus sesuai dengan tarikh al-bashar al-am, dengan apa tarikh itu, apa sejarah, sejarah manusia secara umum. Ini berkaitan dengan apa? Tarikh-tarikhnya terus sesuai. Sepuluh antum harus menjadi sejarawan ulung. Nah, harus menelan sekian jilid buku sejarah. Nah, wa tarikhil Arab, dan juga tentang sejarah-sejarah bangsa Arab. Dikarenakan memang Al-Quran diturunkan pada kalangan bangsa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tentunya harus paham betul dengan ayyamul Arab, ya kan, hari-hari bangsa Arab. Dikarenakan Al-Quran turun untuk mengomentari mereka semua itu. Masya Allah, antum harus menguasai sekian banyak ilmu ya ikhwan. Nah, lebih khusus lagi ayyam nuzulul Quran, ya ini tentang masalah nuzulul Quran, asbabun nuzul. Itu yang kedelapan. kok sebenarnya ada bau-bau sang itu. Ada terbakar. Ya ini bau kabel terbakar ini. Tak kosong ini ya. Anak kuat ini kosong miknya. Terlalu padat mendengarkan. Selanjutnya ada ya. Ya tajam ya. Tadi-tadi ini sebelum taklim kok semakin tajam. Apa ada yang meledak ini? Ada yang pakai bom, ha? Tidak ada. Atau bom maknawi. Berarti menggunakan makna hakiki tidak bisa ini. Majazi ini. Waduh, bahaya kalau majazi. Lebih parah daripada hakiki. Baik, kembali ke pembahasan. Yang ke-9. Mutabaqatu tafsir lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi hadihi wa siratihi. Tafsirnya itu harus sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Rasul SAW, baik mencakup tentang petunjuk yang beliau bawakan atau perjalanan hidup beliau. Dikarenakan memang beliau itu sebagai penjelas untuk Al-Quran, jadi harus sesuai dengan petunjuk beliau. Ya, ini harus sesuai dengan sirah nabawiyah. Nah, kadang kan Rasul berbuat apa, menghukumi apa, turun sebuah ayat, ya kan, menjelaskan tentang perjalanan kehidupan beliau. Waf'alihi wa syama'ilihi wa tiqriratihi wa liakwalihi, dan juga yang dimana sunnah itu menjelaskan tentang qaulnya beliau, af'al beliau, syama'il, sifat-sifat beliau, dan takrir-takrir beliau, persetujuan dari beliau. Yang ke-10, khitamul amr bibayanil makna wal ahkam al mustambatah minhu. Ketika dia selesai menafsirkan ayat tadi sesuai dengan ijtihad dia, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang telah lewat, maka dia harus mengakhiri dengan menyebutkan ahkam al-mustambatah, yakni hukum-hukum yang dia istimbat dari ijtihad dia, dari tafsir dia. Jadi misalnya dia satu ayat gitu ya, ayat ini dia tafsirkan dengan ijtihadnya, lalu dia mengambil ahkamnya, wa fiha wa fiha wa fiha wa fiha. Naam. Yang sesuai dengan qawaninil lughah wasyari'ah wal ulum al kauniyah, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan bahasa, ketentuan syariat, dan ketentuan ilmu-ilmu sains, ya. Nah, ya gitu ya, ilmu kauniyah, ilmu-ilmu sains ya. Ya, kalau secara terlek ilmu kaun itu ilmu alam, nanti akan dibawakan dalam beberapa apa, dalam satu dari pembahasan tafsir bil akal akan dibawakan contoh tafsir yang di situ disinggung sedikit masalah ilmu kaun. Kita lihat nanti insyaallah. Masih jam jawabannya ya, tenang aja. Baik, yang ke-11, riayatu qanuni tarjih indal ihtimal. Nah, yang terakhir, antum harus memperhatikan ketentuan-ketentuan tarjih kalau ada yang namanya ihtimal, kemungkinan. Jadi ayat tadi ketika antum maknakan itu ternyata dia memiliki sekian banyak ihtimal. Mungkin dimaknakan ini, mungkin itu. Jadi untuk menentukan dia ini lari mana, itu harus memperhatikan qanun at-tarjih. Ya, ketentuan-ketentuan dalam merojihkan sebuah makna. Paham ya? Satu ayat, satu kalimat dari ayat tadi ternyata dia lafzun muhtamal, bukan lafzun jazimun qat'i. Ya, ini bukan lafaz yang memiliki satu makna, tidak yang lain, tetapi dia memiliki sekian banyak makna. Tentunya ketika antum menafsirkan ayat tadi, makna lafaz tadi itu harus disesuaikan, ya kan? Dibawa lari kemana dia ini? Ke yang ini, ke yang itu, apa ya ke yang ini? Nah, itu harus butuh yang namanya tarjih. Ya kan? Apa tarjihnya? Harus melihat ketentuan sebagai berikut, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Itqan. Naam. Setelah antum diaduk, naam, pokoknya diaduk rata dengan 10 bumbu yang di atas, ternyata kok masih belum enak juga. Oh, ternyata ini rasanya masih muhtamal, harus dipaskan. Kok rasanya agak member soto, agak member rawon, agak member gulai mungkin ya. Ibaratnya itu kayak masakan gitu. ini harus disesuaikan. Pas kita mau bikin soto, rasanya harus kayak soto, maka harus pakai bumbu yang lain untuk pelengkap. Nah, ibaratnya kayak ini juga. Tafsirnya kok agak melenceng-melenceng. Oh, ternyata makna dari ayat tadi ada yang masih diihtimalkan, maka harus di atau lebih dikerucutkan pembahasannya, ya. Jadi enggak meluas, lebih mengkerucut, lebih tertuju pada satu pembahasan. Beliau mengatakan kullu lafdhin, setiap lafaz uhtumila ma'nayaini fasa'idan, yang memiliki dua makna atau lebih, fahuwa alladhi la yajuzu li ghairil ulama al-ijtihadu fihi, maka lafaz seperti ini itu tidak boleh bagi orang-orang selain para untuk ijtihad di dalamnya. Ini tanbih dari beliau. Jadi kalau antum ingin menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad antum, ngacau dulu. Pakai cermin yang besar. Antum sudah alim atau belum? Kalau belum, jangan coba-coba. Berbahaya. Bisa sesat, menyesatkan. Ya, antum ngacau dulu. Oh, insya Allah saya mampu. Lihat kanan kiri, atas bawah, depan belakang, beres semua ilmu masuk, ulumus syariah, ulumul lughah, ulumul qauliyah masuk. Jangan khawatir, insyaallah baru maju. Kalau enggak, hati-hati, ya. Ini tanggung dari beliau. Wa alaihim him kembali ke mana? Kepada al ulama, ya kan? Dan wajib bagi mereka, yakni orang-orang yang sudah dikatakan sebagai seorang ulama yang boleh berijtihad di dalamnya, itu wajib bagi mereka untuk i'timadud dalail duna mujarradil ra'i, harus berpegangan pada dalil-dalil atau qarinah-qarinah yang ada, jangan mengandalkan ra'yu semata. Jadi lafaz ini memiliki sekian ihtimal, harus dilihat qarinah-qarinah yang ada, ya, faktor-faktor yang bisa membuat dia tertuju pada satu lafaz. Jadi enggak boleh mengandalkan satu ra'yu saja. Oh, menurut hemat saya ini maknanya ini. Itu enggak boleh. Tanpa dasar. Atau menurut sangkaan saya, menurut pandangan saya, itu maknanya ini. Itu enggak boleh. Harus dengan menggunakan qarinah. Ini maknanya ini. Apa dalilnya? Karena dia itu ini, ada ini, jadinya ini. Demikian. Paham ya? Jadi betul-betul harus teliti, bita'an nih, ya, dengan ketelitian. Sekarang beliau bawakan qara'in-qara'in, dalail-dalail. Fa in kana ahadul ma'nayaini awdah wajib al-hamlu alaih illa ayyakum ad-dalil ala iradati ghairi. Kalau di antara makna-makna yang dibawakan itu ada yang lebih jelas, misalnya dia memiliki tiga makna, dari tiga makna ini ada di salah satunya ini yang lebih jelas, paling gamblang, paling cocok, maka wajib bagi kita untuk memaknakan pada makna yang gamblang tadi. Taunya gamblang dari mana? Ya dari qarinah-qarinah yang ada dengan menerapkan kaidah-kaidah yang sudah lewat tadi. Paham ya? Oh, ternyata dia memiliki makna ini. Yang pertama ini jelas dilihat dari siyak, sibak, lahik, sabik, balaghah, i'rab, wa ila akhirih, dari semua-semua pada yang tadi dibawakan. Oh, ternyata makna yang paling jelas ini. Khalas, wajib untuk membawa pada pengertian yang ini. Kecuali kalau ada dalil yang lain yang lebih kuat, qarinah yang lain yang lebih kuat menunjukkan makna yang selain yang pertama ini. Mungkin yang kedua atau yang ketiga ada selain. Boom. Nah, ini dilihat yang lebih gampang, yang lebih cocok yang mana? Wa idza tasawa, kalau sama-sama gamblang. Ini gamblang, gamblang, gamblang. Jelas semua. Oh, kok padha cocok kabeh. Menurut kita sama-sama cocok. Pakai ini cocok, pakai ini cocok, pakai itu juga cocok. Bagaimana? Wal istimalu fiha haqiqatun. Dalam keadaan maknanya itu semuanya hakiki. Tidak ada yang majazi. Makna yang pertama hakiki, makna yang kedua hakiki, makna yang ketiga hakiki. Kalau seandainya di antara mana-mana tadi ada yang majaz, tentunya lebih didahulukan yang hakiki, ya kan? Ternyata semuanya hakiki. Tetapi kata beliau, lakin fi ahadihima, tetapi pada salah satu dari makna tadi itu ada lughawiyah au urfiyah wa fil akhar syar'iyah, fal hamlu ala syar'iyah aula. Dari beberapa makna tadi yang hakikat semua ini ternyata oh yang ini hakikah syar'iyah, oh yang ini hakikah urfiyah, oh ini hakikah lughawiyah, maka yang kita dahulukan adalah hakikah syar'iyah. Ini hukum asal. Apa itu hakikah syar'iyah, hakikah lughawiyah, hakikah urfiyah, itu apa? Kalau hakikah syar'iyah itu adalah makna yang sesuai dan yang ditunjukkan oleh syariat. Ya. Kalau makna hakikah urfiyah itu makna yang disesuaikan dengan uruf yang ada, kebiasaannya berlangsung di kalangan umat manusia. Kalau hakikat lughawiyah itu adalah makna yang ditunjukkan dan yang ditekankan oleh bahasa. Lebih diutamakan yang namanya bahasa. Ini semuanya masuk dalam satu kategori hakikatun. Ya. Ternyata satu lafaz punya tiga penunjukan. Ini hakikat syar'iyah, hakikat lughawiyah, hakikat urfiyah. Maka yang paling kita dahulukan adalah hakikat syar'iyah. Ini yang hukum asal. Kecuali, ada kecuali lagi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan dia maknanya itu lughawiyah, bukan syar'iyah. Kalau syar'iyah, rusak maknanya. Baru kita bawa pengertiannya pada hakikat lughawiyah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, wa salli alaihim inna salataka sakarun lahum, dan salawat atau salatlah engkau atas mereka dikarenakan salatmu itu, salatika atau salataka sakarun lahum, itu adalah ketenangan untuk mereka. Antum mendapati ayat ini, antum ingin menafsirkan ayat ini dan menggunakan istihad antum. Sekarang antum melihat ada lafaz sholat. Wah, dia ini memiliki sekian makna. Ternyata semuanya hakiki. Dicek hakikinya. Ternyata ini hakikat lughawiyah. Ini hakikat syar'iyah. Ini hakikat urfiyah. Sholat pada tiga hakikat ini memiliki perbedaan. Kalau sholat, makna sholat diikutkan hakikat lughawiyah, maknanya doa. Kalau sholat diikutkan makna syar'iyah, maknanya sallu kama ra'aitumuni usolli, ya kan? Yaitu dari takbir sampai salam. Kalau sholat menurut hakikat urfiyah itu apa? Sama, ya kan? Orang itu mesti tahu yang namanya sholat itu ya takbir kemudian salam, ya kan? Ya. Atau kita kerucutkan menjadi dua hakikat, lughawiyah wa syar'iyah. Hukum asal pakai syar'iyah ya akhi, tapi masa Nabi sholat mereka tenang? Tidak mungkin. Rusak maknanya, tidak sesuai dengan madlulatul alfaz yang ada di sini. Berarti sholat di sini menunjukkan hakikat lughawiyah. Ayo. Sebagaimana tadi disebutkan ala iradatil lughawiyah. Naam. Berarti maknanya adalah inna du'aaka sakanun lahum, bahwasanya doamu itu adalah penenteram untuk mereka. Jadi makna sholli, sholli di situ kan masih memiliki hubungan dengan sholat. Satu wazan, satu istiqaq. Wala. Agar ikhwah, shalla yusholli sholatan. Wala. Ayo. Masih itu istiqol. Berarti soli di situ maknanya adalah doa. Wadu'u alaihi. Berhubung ini soli, maka menggunakan ala. Tapi kalau pakai lafaz da'a yadu'u, pakai ala, itu berarti doa kejelekan. Wadu'u lahu inna du'a'aka sakanun lahu. Maka doakan mereka, dikarenakan doamu itu ketenteraman untuk mereka. Jelas? Bisa masuk akal? Diterima? Diterima. Wa in kanat fi ahadihima urfiyah wal akhar lughawiyah, Tapi kalau di antara salah satu dari makna ini, satunya urfiyatun, yang satunya lughawiyah, kata beliau, maka hukum asal dibawa ke pengertian urfiyah secara kebiasaan, bukan secara lughawiyah. Paham ya? Jadi ini ada dua kaidah. Kalau bertabrakan antara hakikat syar'iyah dengan lughawiyah urfiyah, maka yang lebih didahulukan adalah syar'iyah. Kalau bertabrakan antara urfiyah dan lughawiyah, maka yang didahulukan urfiyah. Mafhum? Naam. Ya, paham ya? Baik. Untuk masalah contoh-contohnya, kalau fi dina asakumullah, atau bisa melihat dalam kitabul usul. Ya, kitabul usul. Yang biasanya disebutkan itu dalam kitab Al-Qawaidul Jami'ah. Al-Qawaid Al-Jami'ah miliknya Syekh Al-Sa'di. Itu dibawakan. Nah, tentang hakikat-hakikat kayak gitu. Atau pembahasan masalah qawaid fiqhiyah, itu dibawakan masalah haqa'iq. Hakikat lughawiyah, urfiyah, syar'iyah, itu dibawakan dan dibawakan contohnya masing-masing. Memang idealnya kalau bahas masalah tafsir itu sudah mumpuni masalah usul wal qawaid secara umum. Biar enggak bingung. Ya. Tahu usul fiqh, qawaidul fiqh secara global. Kemudian tahu masalah usul hadis dan masalah usul lughah. Jadi ketika kita jelaskan itu enggak terpana. Gitu. Jadi ketika dijelaskan itu langsung respon, mantuk, mantuk. Oh. Gitu ya ikhwah. Ya kan? Karena nyambung. Gak begininya itu paham apa padahal yang penting. Woi. Sip. Baik. Wa idtafaqa fi dzalika aidan. Sekarang kalau sama-sama. Fa in tanafa istima'uhuma, kalau memang tidak bisa dikompromikan, yakni sama-sama kuat, mau dibawa ke syar'iyah lughawiyah sama, mau dibawa ke urfiyah lughawiyah juga sama, sama-sama cocok. Hah? Tidak ada yang bisa dikuatkan salah satu atas yang lainnya. Dijamakkan tidak mungkin. Walam yakun iradatuhuma bil lafdzil wahid, dalam keadaan dua makna ini tidak bisa diterapkan pada satu lafaz. Seperti al-qur', ya. Fa'iddatuhunna thalathata quru', maka iddahnya 3 quru'. Apa itu quru'? At-tuhur wal at-tuhur lil haid, al-qur'u lil haid wa at-tuhur. Ya kan? Bisa makna itu haid atau suci. 3 kali haid atau 3 kali suci. Maka kata beliau ijtahada fil muradi min huma. Maka dia baru di sini harus betul-betul ijtihad. Ya, dikarenakan untuk pembahasan ini memang ada khilaf, ya kan? Sama-sama kuat. Mana yang lebih didahulukan? Syar'iyah atau lughawiyah? Sama-sama kuat. Kalau sekali lagi, terkadang mengatakan quru' di sini adalah tuhur, terkadang mengatakan quru' di sini adalah haid. Tergantung masing-masing mustahil. Bil amarat dala alaihi, dengan tanda-tanda yang ditunjukkan atasnya. Fama dhannuhu fahuwa muradullahi ta'ala fi haqqih. Apa yang dia sangka, apa yang dia tebak, apa yang dia nilai, maka itulah yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pendapatnya. Sama-sama benar, karena sama-sama kuat. Wa illam yadhhar lahu syai'un. Sekarang enggak nampak. Bahasanya ngeblank. Kayak di blank begitu. Atas bawah sama. Enggak jelas. Wa illam yadhhar lahu syai'un. Gak ada satu pun yang jelas bagi dia. Maka itu fahali. Harusnya falahu. Maka dia boleh untuk yatakhayyar, memilih au ya'khud bil aghlaq, atau mengambil lafaz yang paling ghalid, yang paling kuat pengaruhnya. Au bil aghad, atau mengambil lafaz yang paling ringan pengaruhnya. Tergantung, tergantung ijtihad dia. Naam. Aqwalun, ini banyak pendapat. Ya, ini tergantung dengan pendapat masing-masing. Karena tidak jelas, tidak nampak bagi dia ijtihadnya. Kelas, pilih saja tergantung dengan ijtihad masing-masing. Rubbama ya'khud bil aghlab wa rubbama ya'khud bil akhaf wa hakadha. Naam. Naam. Wa illam yatanafaya wajib alhamdu alaihi ma'indal muhaqqiqin. Kalau memang sudah enggak bisa dirojihkan antara keduanya, betul-betul enggak mampu, maka dia bawakan maknanya sesuai dengan pendapatnya pada imam ahli tahqiq. Sayyid. Intaha. Selesai. Qanun tarjih. Selesai. Paham ya? Jadi ada 11 ya, 11 tahapan yang harus dilalui oleh seorang mufassir ketika dia hendak menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihad. Jadi ijtihad dia itu betul-betul dibatasi, betul-betul memiliki sandaran yang autentik dan akurat yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, seperti hadis, asar atau Al-Qur'an itu sendiri. Kalau tidak bisa, jangan ijtihad yang disesuaikan dengan koridor-koridor yang ada. Tidak boleh lepas daripada itu. Kalau lepas dari semua ini, maka dikatakan ra'yun fasidun batil madhmum. Ya, tidak bisa dipakai. Sekarang baru kita membahas kitab-kitab tafsir yang berkaitan dengan tafsir bil aql atau bil ra'i. Kitab tafsir apakah itu? Gimana? Masih 8:30. Kalian tadi kan butuh yang namanya kecermatan. Bahasa kita butuh metenteng, melek, itu ya. Sampai enggak bisa goyang. Kalau sekarang ini kan pembahasannya tinggal baca. Oh, kitab ini tuh kayak gini. Oh iya, kitab ini kayak gini. Oh iya. Untuk lebih jelasnya, beli saja kitabnya. Biar gamblang. Kalau ini kayaknya sekitar 10 kitab. Tapi ringkas-ringkas. Karena pembahasannya, pembahasan ijtihad. Ya kan? Bukan masalah ma'thurat. Kalau ma'thurat kan dilihat dari sekian sisi. Masalah sanadnya, masalah isra'iliyatnya, masalah fikihnya, masalah nahwunya, masalah ininya, wal akhirihi. Kalau ini sedikit. Gimana? Apa besok saja kita khatamkan kitab ini? Ini hari apa ya? Selasa. Selasa ya? Iya. Selasa. Insyaallah taala kita selesaikan pada pembahasan berikutnya. Insyaallah. Karena kita sudah long. Ibaratnya itu sudah begitu ya. Sudah melepas nafas lega. Yang tadi itu memang harus diketahui oleh orang-orang yang memang mendapatkan gelar mujtahid, ya, atau yang bias, yang gelarnya Imam At-Tabari apa? Mujtahid mutlak, betul-betul mutlak. Masalah hadis, mujtahid fil hadis. Mata lughah, mujtahid fil lughah. Hujjah, tafsir, hafiz, imam. Masya Allah. Masalah tafsir, mujtahid. Baru mustahid mutlak. Dia bisa membawa semua ilmu sesuai dengan ijtihad dia yang sesuai dengan syariat. Ketika disodori masalah-masalah kekinian, gitu ya, masalah kontemporer, gitu bacanya, maka dia bisa mengeluarkan ijtihad. Sekarang banyak ya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan keinginan hawa nafsu dia. Sampai muncul majlis tafsir Al-Quran, MTA. Gitu ya, bukan mahat tafsir Al-Quran. Tapi majlis tafsir Al-Quran. Ternyata diteliti, dirujuk, dilihat, dibongkar, dibedah, dibahas. Ternyata tafsirnya ini melenceng. Antum disodori syubhat. Ya, tafsir ayat ini demikian. Madalik antum dulu. Dibegitukan. Antum lihat dalam kutub tafsir bin Maktur, gak dijelaskan. Tentunya antum dituntut untuk ijtihad di situ. Wah, kalau antum bisa jelaskan sama dia dengan ijtihad antum sesuai dengan ketentuan yang ada, mungkin dia akan terpana, melongo dan geleng-geleng. Sangat. Mungkin dia bukan lihat orang, ini lihat jin. Bisa mengetahui seluk-beluk Al-Qur'an. Ya, ini salah ijtihad antum, tafsir antum salah. Antum lihat sisi ini, lihat yang ini. Walah, ini melongo tok ini, waduh. Itu penting ya, sekarang banyak para mufassir gemblung. Yang menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan Ijtihad kepala dia tidak sesuai dengan yang ada di sini. Ya kan? Kalau seandainya mereka mau tahu tentang ketentuan-ketentuan ijtihad dalam masalah tafsir, mereka akan berani mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan dia. Ya kan? Nah, itu kalau memang tingkatan antum itu sudah di atas awam. Dikatakan itu sekalipun Al-Imam At-Tabari. Nah, itu baru mungkin bisa menafsirkan Al-Qur'an dengan ijtihadnya. Aqlun salim. Kalau masih belum, ya jangan coba-coba. Lalu memahami ketentuannya saja, sati. Gimana mau menerapkannya? Nah, wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita juga bertemu teman berikutnya. Bihada naftahi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fiik.